pasir pantai di pinggir laut bergerak didorong ombak, bias merah kuning hijau warnai pasir pantaiku. Bob Marley melihatku membuat lagu baruku. Di pantai ku berlabuh, di pantai ku habiskan waktu bersamamu kawan-kawanku. Bersamamu menyanyikan lagu, lagu Jamaika mu merdu, lagu Jamaika ku merdu. Ini lagu baruku untuk pasir pantaiku. Pasir pantai di pinggir laut bergerak didorong ombak, bias merah kuning hijau warnai pasir pantaiku. Pasir pantai di pinggir laut bergerak didorong ombak, bias merah kuning hijau warnai pasir pantaiku. Pasir pantai.